Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Biar ku tutup luka meski aku tersakiti. Jangan lagi kau cari aku, dan harap kau tahu bahwa diriku bukan milikmu lagi seutuhnya. Dan biar senyumanmu tetap menerangiku saat ku membutuhkanmu kasih. Biarlah bayanganmu yang hadirkan sentuhan. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Dan biar ku tutup luka meski aku tersakiti. Cukup aku yang rasa. Biarlah bayanganmu yang hadirkan sentuhan. Dan jangan lagi kau cari aku, dan harap kau tahu bahwa diriku bukan milikmu lagi seutuhnya. Biar senyumanmu tetap menerangiku saat ku membutuhkanmu kasih. Biarlah bayanganmu yang hadirkan sentuhan. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Tersakiti, cukup aku yang rasa. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Biarlah ku tutup luka meski aku tersakiti.